ke-11 dari adab murid bersama guru dan anutannya. Ya. Qala al-hadi asyara. Alla yasbiqa asy-syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin minhu aw min ghairihi wa la yusawiquhu fihi. Seorang murid jangan mendahului gurunya mensyarah satu persoalan atau menjawab sebuah pertanyaan dari beliau atau dari orang lain, entah dari santri atau dari mungkin yang bersama beliau. Itu adab. Wala yusawiquhu fihi, dan jangan menyaingi beliau dalam susunan keterangan penjelasan, dalam penjelasan tersebut. Nah, artinya mungkin dapat meniru kalimat-kalimat yang disampaikan oleh beliau. Wala yudhhiru ma'rifatahu bihi, dan jangan menampakkan bahwa kita sudah faham. Au idrakahu lahu qabla syekh, bahwa dia sudah mendapatkan jawaban tentang persoalan itu sebelum guru. Jadi kita merasa sikap seperti itu kan menunjukkan dia sudah pintar, menunjukkan dia merasa tidak butuh kepada gurunya. Saya sudah tahu itu. Nah, ini ada bentuk melecehkan guru, merendahkan guru. Itu tidak tidak benar. Itu bukan adab seorang murid. Bukan adab thalabatul ilmi. Qala fa in arada syekh alaihi dzalika ibtida'an wa tamassahu minhu fala ba's. Tapi kalau syekh yang menawarkan kepada dia pertama kali, wa tamassahu minhu, dan dia mencari jawaban dari kita, kita dalam keadaan kita duduk di majelis bersama teman-teman, ada persoalan, kemudian syekh, coba kamu, kita sudah paham ya, dan syekh memang menginginkan kita untuk menampakkan apa yang sudah kita peroleh misalnya. Nah, itu enggak masalah. Nah, artinya kalau memang diminta oleh guru. Wa yanbaghi an la yaqta'a 'ala syekhi kalamahu. Nah, kemudian adab berikutnya di sini, jangan memutus perkataan syekh, menginterupsi. Nah, ayya kalamin kana, perkataan apapun, salah ataupun benar. Nanti setelah selesai beliau diam, baru dengan adab kita tanya. Tadi syekh menyebutkan, guru, ustaz menyebutkan seperti ini. Yang pernah saya dengar demikian. Mungkin ada pandangan dari ustaz. Nah, kita ingin meluruskan beliau. Wala wala yusabiquhu fihi, dan jangan mendahuluinya. Wala yusawiquhu, dan meniru susunan kalam-kalamnya, perkataan dia. Bal yasbir, diikuti omongannya, tidak adab. Bal yasbir, hendaknya dia sabar. Hatta yafragha syekh kalamahu thumma yatakallam, nah, sampai syekh selesai titik beliau, kemudian entah beliau mungkin menanyakan, ada kira-kira yang punya tanggapan. Wala wala yatahaddatsu ma'a ghairihi, jangan dia berbicara bersama orang lain, bersama temannya. Wa syekh yatahaddatsu ma'ahu, sementara saya bicara dengan dia, entah ditujukan kepada dia atau kepada au ma'a jama'atil majlis, kepada majelis yang lain, misalnya guru menghadap sayap kiri misalnya, dan di sayap kanan jangan bicara sendiri. Gitu juga sebaliknya. Nah, jangan dia bikin majelis swasta gitu misalnya. Ya, jangan bikin majelis swasta. Nah, kalau dalam pemerintahan kayak gitu tuh dianggap bukan nanti. Baik. Qala rahimahullahu taala, wal yakun dhihnuhu hadiran fi kulli waqtin, dan hendaknya pikirannya fokus setiap saat dalam pelajaran itu, dalam majelis tersebut. Jangan hadir badannya, pikirannya ke rumah, pikirannya ke kamar, pikirannya ke pelajaran tadi, pikirannya ke ujian tadi. Sabar. Bihaitsu idza amarahu bisyai'. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu disuruh oleh guru, au sa'alahu an syai'in, atau ditanya oleh beliau, au asyara ilaihi, atau guru mengisyaratkan kepada kita, lam yuhwijhu ila i'adatihi. Kita tidak membuat beliau harus mengulangi. Karena enggak paham. Tadi Ustaz bilang apa? Kan salah seperti itu. Ya. Tolong Ustaz tadi mau apa, nyuruh apa? Ya, jangan membuat beliau mengulanginya tsanian yang kedua kali, ya. Bal yubadir ilaihi musri'an. Bahkan dia perhatikan dan bersegera apa yang dikatakan oleh Syekh. Walam yu'awidhu fihi, dan jangan minta di beliau mengulangi, au ya'tarid alaihi, atau menyanggah beliau dengan perkataan fa illam yakunil amru kadza. Kalau perkaranya tidak seperti itu gimana? Kalau tidak begitu gimana? Nah, artinya menyanggah. Kalau tidak mau gimana? Qala, nah itu adab, nah, yang ke-11 ini ya. Perlu diperhatikan ini. Dan ini kesopanan adab ya di dalam majelis. Yang ke-12, idza nawalahu syekh syai'an tanawalahu bil yamin. Kalau syekh menyerahkan sesuatu kepada kita, nah, terimalah dengan tangan kanan. Wa in nawalahu syai'an tanawalahu bil yamin. Kalau kita yang menyerahkan sesuatu kepada syekh, kepada guru, serahkan dengan tangan kanan. Nanti kalau syekhnya mengambil tangan kiri, urusan dia. Ustadnya mengambil tangan kiri, itu urusan dia. Nah, ya, itu kan berarti kan tidak apa namanya ya. Bisa jadi juga mungkin dia lagi marah sama kita. Enggak mau, bahkan berpaling barangkali. Taib qala fa in kana waraqatan yaqra'uha ka futiya aw qissah au maktubin syar'iyyin wa nahwi dzalik nasyaraha tsumma dafa'a ilaihi. Ada contohnya. Baik, misal di sini kata beliau, kalau misalnya yang kita serahkan itu adalah kertas yang akan dibaca oleh beliau seperti fatwa, kisah, atau tulisan yang syar'i atau yang semisal itu, nasyaraha tsumma dafa'a ilaihi. Kalau kertas itu tadinya terlipat, bentangkan untuk beliau baru disodorkan. Bentangkan kepada beliau baru disodorkan. Nah, kertasnya terlipat. Biasa kan kalau di dapmaj seperti itu, kadang-kadang dimasukkan saku sama syekhnya, ya, atau sama asisten syekh. Nanti nah, baru di beliau dia di asisten menyerahkan dalam keadaan terbuka di majelis syekh. Nah, atau nanti misalnya kalau mau dibacakan, nanti syekh akan menyerahkan kembali. Nah, ya, nah itu di, kalau mau dikembalikan itu dalam keadaan terbuka. Wala yanfa'uha ilaihi matwiyatan. Jangan diserahkan kepada beliau dalam keadaan terlipat atau tergulung. Illa idza alima dhanna ithara syekh bidzalik, kecuali kalau kita tahu memang syekh lebih memilih itu. Artinya syekh biar apa lebih suka kertas itu dalam keadaan tertutup, nah, tidak terbuka, nah, itu tidak masalah. Wa idza akhadha minasyekhi waraqatan, nah, kalau dia mengambil dari syekh sehelai kertas, badara ila akhdhiha mansyuratan qabla an yatwiyaha aw yatrabaha. Nah, ya, artinya dia ketika syekh dia mengambil kertas itu, jangan sampai keduluan syekh, ya, misalnya entah di atas meja, nah, dia apa namanya syekh mau menyerahkannya sebelum syekh lipat, sebelum dilipat oleh guru atau gulung, langsung dia, nah, mengambilnya dalam keadaan terbuka. Nah, dalam keadaan terbuka. Nah, Wa idza nawala asy-syekh kitaban nawalahu iyyahu muhayyian li fathihi wal qira'ati fihi. Kalau syekh minta diambilkan sebuah kitab, nah biasanya kalau di Damaj ya itu ada laci. Ya, laci syekh. Nah, itu di situ kitab yang akan dipelajari semua ada di situ. Misalnya Ba'dal Asr itu mungkin Dalailun Nubuwah ya atau Sahih Bukhari. Nah, itu ada di situ. Ba'da Dzuhur ada Tafsir Ibnu Katsir. Ba'dal Maghrib ada Dalailun Sahihul Musnad fil Qadar atau Sahih Muslim. Nah, itu ada di dalam semua. Nah, ketika pelajaran hari itu apa? Saya minta diambilkan diserahkan menyerahkan kitab itu dalam keadaan muhayya, terbentang, siap untuk dibaca, ini Syekh. Sekarang sampai di sini. Jadi tunjukkan ini sekarang kita fakrah yang ke-11 atau kata yang ke-12. Ini atau hadis yang ke-2222 misalnya. Nah, seperti itu. Min ghairi ihtiyajin ila idarati. Jangan enggak sampai ingat siapa sehingga tidak perlu diputar. Ya. Artinya mungkin terbalik seperti ini kan kita keluarkan, nanti beliau yang ambilnya sendiri lalu memutar sendiri. Enggak. Kita ambil dari dalam laci atau kita bawa sebagai asisten misalnya, kita bawakan kitab beliau, langsung kita bawa dan kita sudah siapkan untuk dibaca. Sehingga beliau ketika kita serahkan pun enggak perlu harus membuka dan membolak-balik. Fa in kana lin-nadhari fi mawdhi'in muayyan falyakun maftuhan kadzalik. Nah, kalau beliau ingin melihat kepada tempat yang hari itu materinya hari itu, maka hendaknya terbuka dan sudah jelas. Ini loh Syekh, atau kita tunjukkan wa yu'ayyinu lahu al-makan. Ini loh tempatnya. Ini loh Syekh sekarang. Paham ya? Ditunjukkan ini loh sekarang kita paragraf-paragraf ini. Nah. Jadi misalnya apa? Kalau kita kan seringnya tanya sampai mana. Ya. Nah, kalau misalnya ya apa? Enggak. Diajarkan murid atau asisten yang bawa ini itu nunjuk nanti sampai di sini Syekh. Baik. Qala wa la yahdhifu ilaihi syai'a hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik. Ini ada penting. Jangan melemparkan sesuatu kepada beliau, kertas, penggaris, penghapus, buku, walaupun kutip, nah, jangan dilemparkan. Nah, ya, nah, bagaimana kita juga tidak mau kepada ayah, kepada orang tua kita seperti itu juga tidak boleh. Nah, jangan melemparkan sesuatu kepada beliau. Walayamuddu yadahu ilaihi idzakana ba'idan. Jangan kita menjulurkan tangan sampai jauh, ya mejanya beda misalnya. Terus kita mau mengambil, nah tidak boleh. Walayuhwiju syekha ila maddiyadihi aydan. Nah, jangan membuat syekh jadi terpaksa harus menjulurkan tangan untuk mengambil sesuatu dari kita. Butuh misalnya kan meja kita mungkin dekat kalau di kelas ya, di kelas kan agak dekat itu ya. Nah, antara meja kita dengan meja ustaz. Jangan sampai dia bangkit untuk ngambil, mau pinjam penggaris misalnya, mau pinjam pensil misalnya, mau pinjam penghapus. Ya. Nah, jangan sampai dia bangkit menjulurkan tangan. Nah, kita yang ya, kelihatannya sih lihat apa? Butuh apa? Pulpen sih atau penggaris sih? Nah, kita yang tanya, lalu kita serahkan. Bangkit, jangan merangkak. Nanti disebutkan sini. Qala la'akhdhi minhu aw ata. Apakah untuk mengambil sesuatu atau untuk memberi sesuatu? Dia ingin memberikan sesuatu kepada kita. Toh, nah, kamu dapat soal misalnya, pekerjaan, buat tulis ini. Ya. Nah, dia memberi, jangan dia menjulurkan tangannya. Bal yaqumu ilaihi qa'iman. Betul-betul berdiri. Ta'al, misalnya kan, walaupun dekat. Bangkit kita berdiri datang ke meja Syekh wala yahzhifu zahfan. Jangan merangkak. Jangan merangkak. Nah, bangkit berdiri. Nah. Wa idza jalasa baina yadayhi lidzalik fala yaqrubu minhu qurban katsiran yunsabu fihi la su'i adab. Nah, kalau duduk dengan Syekh dalam majelis itu jangan terlalu dekat. sampai-sampai nanti dianggap tidak sopan. Kenapa? Terlalu dekat. Entah itu mungkin nempel lututnya di atas lutut syekhnya, letakkan pahanya ini itu di atas paha syekhnya. Nah, terlalu rapat, itu tidak adab. Nah, ya bagaimana Jibril duduk pada Rasulullah, diajar kita di situ juga. Ya, sopan. Nah, asnada rukbatahi lah rukbatahi sallallahu alaihi wasallam, dia sandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah. Tidak terlalu rapat. Wada'a kaifahi ala fakhidahi, dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya. Qala wala yad'u rijlahu aw yadahu syai'an min badanihi aw syai'an min badanihi aw thiyabihi ala thiyabi syaikh, jangan letakkan kakinya, tangannya, atau sebagian dari anggota badannya itu atau pakaiannya ke pakaian syekh. Aw sajadatihi, atau di bantal yang biasa duduk, tempat duduk syekh. Aw sajadatihi, atau di sajadah yang dipakai oleh syekh salat. Walaupun beliau mungkin bukan imam, sama seperti kita, beliau punya sajadah, jangan diduduki, jangan di taruh kaki kita di situ. Qala wala yushiru ilaihi biyadih, dan jangan memberi isyarat kepada beliau dengan tangan. Itu loh, tuh. Nah, memberi nunjuk kepada beliau, enggak, itu enggak sopan. Nah. Au yuqarribuha min wajhi, atau mendekatkan wajah kepada beliau. Au sadri, atau menempelkan, mendekatkan dada tubuh kepada beliau. Au yamussu biha syai'an min badanihi aw thiyabihi, atau dengan dada itu, atau dengan tangan itu, dengan wajah itu menyentuh sebagian dari tubuh beliau, tidak sopan. Nah. Wa idza nawalahu qalaman, kalau ingin menyerahkan pena untuk beliau menulis, liyaktuba bihi falyamuddahu qabla i'ta'ihi iyyah. Ya. Kalau dia misalnya pena, kalau pena itu maksudnya ini dengan yang ada tinta, ya, yang ada di gerobak belum ada. Ambut Pak. Minggir Pak belum ada ya. Mungkin suatu ketika mungkin biar tahu seperti apa pena yang itu dengan apa namanya tinta. Biasanya kita itu pakai tinta Cina yang memang bagus. Ya. Nah, itu bisa dibuat sendiri sebetulnya. Bisa dengan bulu angsa itu, atau dengan ada kayu sendiri, ada kayunya sendiri. Memang dulu sering kita apa kecil-kecil dulu buat, nah itu pakai tinta Cina. Nah itu baru kemudian dicelupkan. Nah, di sini kata beliau, nah, kalau itu yang dipakai untuk menulis, yamuddahu qabla i'ta'ihi, ya, celupkan dulu isi tintanya, ya. Nah, seberapa nanti baru serahkan kepada beliau. Sebelum diserahkan, isikan tintanya dulu. Nah, wa in wada'a baina yadayhi dawatan. Nah, kalau diletakkan di depan beliau itu tintanya, bak tintanya, faltakun maftuhatan, maka hendaknya botol tinta itu dalam keadaan terbuka. Aghtiyatin. Nah, yang tutupnya itu tertutupnya terbuka. Muhayyatan likitabatin minha. Nah, dalam keadaan sudah siap untuk dipakai menulis. Kalau dulu juga bikin apa? Pakai apa namanya? Apa? Jangkar itu yang untuk buat lingkaran itu apa namanya? Nah itu juga dulu pakai apa? Untuk bikin istilahnya gambar-gambar grafis ya. Untuk buat mesin, pakai tinta Cina itu kan. Nah. Baik. Qala wa inna walahu sikinan. Wa inna walahu sikinan. Kalau misalnya mau menyerahkan pisau ke guru, fala yusawibu ilaihi syafrataha wala nisabaha wa yaduhu qabidatan ala syafrah. Ada contohnya enggak ya? Pinjam anunya. Ballpoint satu sama tutupnya. Enggak bawa. Tip. Ah, gini ya. Udah. Ini ya. Anggap pisau ya. Anggap pisau. mau menyerahkan pisau itu, jangan serahkan tajamnya ke guru. Biasalah, kita tahu semua. Pegang gagangnya, tapi jangan kita yang megang tajamnya juga, badannya. Kita jangan megang badannya, tapi pangkal gagang itu, nah, itu yang kita serahkan kepada beliau. Nah, ini mudah lah, artinya biasanya kita ngasih kan juga gak langsung ke orang lain kan begitu ya. Nah, langsung kita, nah, apalagi kepada guru. Nah, taib, qala bal yakunu ardan wahduhu wa haddu syafratiha ila jihatihi qabidan ala tarafin nisab mimma yalin nasla ja'ilan nasa nisabaha ala yamin akhir. Jadi kan gagang, apa namanya, gagangnya itu di arah tangan kanan yang orang yang akan menerima, ya. Nah, dia pegang taraf tepi gagang itu tadi. Nah, jadi ditutup, kemudian dia, artinya di sini tajamnya jangan, bukan jangan tajamnya ini pegang, ya, jangan batang apa pedang itu atau pisau itu yang kita pegang, tapi pangkal dekat gagangnya. Gagangnya kita serahkan ke arah kanan. Jadi beliau langsung sudah pegang. Wa inawalahu sajadah. Nah, kalau misalnya dia mau menyerahkan sajadah liyusalli 'alaiha nasyaraha awalan, bentangkan lebih dahulu. Wal adab an yafrishaha huwa inda qasdi dzalik. Yang lebih adab itu adalah dia sendiri, talabah itu sendiri yang membentangkannya ketika memang ingin menyiapkan itu untuk salat gurunya, walaupun beliau bukan imam. Ya, di samping kita tengok ada guru, imam, misalnya imam rawatib, enggak bisa diganggu gugat kan misalnya. Nah, di belakang ya, siapkan kalau memang beliau pakai sajadah. Wa idza farasyaha thanna mu'akhkharan tarfiha al-aisar ka'adati sufiyah. Ini enggak perlu. Ini misalnya apa, misalnya dia mau apa namanya, dia membentangkannya, nah, dia sendiri yang membentangkan, maka thanna mu'akhkharan tarfiha, dilipat bagian yang kiri seperti kebiasaan sufiyah di sebelah sini. Fa in kanat musanna mathniyatan ja'ala tarfaiha ila yasaril musalli. Kalau sudah terlipat, maka ujungnya itu diletakkan di sebelah kiri orang yang salat. Wa in kana fihi suratu mihrab taharra bihi jihatal qiblah in amkan. Kalau memang ada bentuk mihrab di situ seperti di sini, ada kan di dalam, di atas sajadah itu ada, walaupun sudah hal kabur misalnya, itu diusahakan untuk itu tetap terarah kepada, jangan terbalik. Biasa sujud di situ misalnya, bentuknya bentuk mihrab, maka di situ diupayakan untuk di terarah ke arah kiblat. Nah, wala yajlisu bi hadrati syekh ala sajadah la yusalli 'alaiha idza kana al makan tahiran. Nah, jangan dia duduk di hadapan, di depannya, di hadapan syekh, di atas sajadah yang beliau tidak sholat di situ, kalau misalnya tempat itu adalah tempat yang bersih, tempat yang suci. Jangan kita sholat di tempat tersebut. Nah, wa idza qama syekh badar al-qaum ila akhdhi sajadah wa ila al-akhdhi biyadihi aw 'adudihi in ihtaja. Kalau syekhnya sudah lanjut misalnya, beliau sudah bangkit berdiri, maka hendaknya talabah bangkit bersegera untuk mengambil sajadah atau memegang tangan beliau atau pundak beliau untuk membantu beliau bangkit berdiri. Nah, ya, kalau kita lihat para imam kita, para masyayikh kita, Syekh Mukbil ataupun Syekh bin Baz, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, itu kan kalau sudah mau nyiapin dari majelisnya ada yang mapah, ya, apalagi yang apa, Syekh bin Bas buta, kemudian Syekh Mukbil udah dalam keadaan seperti, walaupun beliau umur 70-an tapi memang karena kena kanker hati, ya, jadi wajahnya beliau tuh sudah lebih tua dari usianya. Baik, qala wa ila taqdimi na'lihi, dan juga di mereka ini talabandanya bersegera menyodorkan sandal beliau, illam yasyuk dzalika ala syekh, kalau itu tidak menyusahkan syekh, membuat beliau merasa berat, keberatan, enggak enak. Wa yaqsidu bidzalika kullihi taqarrub ila Allah wa ila qalbi syekh, dan dia sengaja berbuat itu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian untuk mengambil hati syekh, untuk dekat dengan syekh. Nah, karena memang dia artinya karena hormat dan sayang kepada gurunya. Nah, bukan maksudnya ngambil hati cari muka. Ya, menjilat seperti itu enggak. Tapi memang betul-betul dia memang karena senang. Nah, dia mendapatkan ilmu, dia merasa bersyukur, berterima kasih, dan dia ladani seperti itu. Nah, wakilah, kemudian terakhir di sini disebutkan oleh beliau, arba'atun la ya'nifu syarifu minhunna wa inkana amiran. Empat perkara yang orang mulia itu tidak merasa rendah mengerjakannya, walaupun dia amir. Tidak merasa malu, tidak merasa memalukan untuk dia melakukan empat perkara ini, walaupun dia orang yang amir, berarti pemimpin, penguasa. Qiyamuhu min majlisihi li abihi, berdiri dia menyambut ayahnya datang. Nah, hormat. Nah, menyambut orang tua. Ya. Kita lihat kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang kerja, beliau bangkit. Mu'anaqah. Ya. Menunjukkan tanda hormat beliau. Nah. Yang pertama, yang kedua, khidmatihi lil alim yang yata'allamu minhu. Khidmatnya kepada orang alim, kepada guru yang dia ambil ilmu darinya. Wassu'alu an ma la ya'lam. Kemudian menanyakan perkara yang dia tidak tahu. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Para raja kaum muslimin dahulu enggak merasa malu untuk bertanya apa yang mereka tidak tahu. Memang mereka butuh panggil datang atau datang ke majelis ulama. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, Umar bin Abdul Aziz walaupun jadi gubernur, panggil gurunya, minta datang ke gurunya bertanya, atau kumpulkan para ulama Madinah. Nah, ya, untuk menanyakan masalah. Nah, bukan hanya beliau. Sebelum itu Abu Bakar dan Umar juga demikian. Baik. Wa khidmatuhu lidhaif, dan melayani tamu, ya, meladeni tamu itu sebuah kemuliaan. Ya. Biarpun dia seorang pembesar, seorang raja, memuliakan tamu itu sebuah kehormatan dan itu tidak merendahkannya. Nah. Baik. Yang terakhir, qala ats-tsalits asyar. Idza masya ma'a syekh falyakun amamahu billail. Kalau jalan bersama syekh hendaknya ada di depan beliau di malam hari. Supaya apa? Itu jadi pembawa, pembuka jalan. Mungkin beliau sudah rabun, apalagi zaman dulu enggak ada lampu. Ya gelap jalan. Jadi kalau misalnya enggak dituntun syekh itu bisa kejeblong atau jatuh, tersandung. Nah, dia di depan membuka jalan untuk gurunya. Wa wara'ahu bin nahar, dan berada di belakang beliau ketika siang hari. Illa an yaqtadhi al-hal wa khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha, atau ini menyesuaikan diri dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi, kalau memang artinya kecuali kalau memang dituntut oleh keadaan, ya. Ini berbeda dengan tadi. Artinya enggak di apa namanya? Enggak di depan kalau di malam hari, enggak di belakang ketika siang hari. Ini bisa jadi terbalik. Justru di siang harinya mungkin dia berada di depan, ya, atau di malam harinya berada dia di belakang. Kenapa misalnya di sini disebutkan lebih zahmah? Ramai orang, kerumunan, ya, di malam hari orang butuh datang dekat. Ya. Bisa jadi dia mengitari gurunya atau ngawasi. Baik. Wa yataqaddamu alaihi fil mawatin al majhulah al hal li wahlin aw khawdin. Ya. Ya. Ini dia maju mendahului gurunya di tempat-tempat yang tidak dikenal kondisinya, karena menakutkan atau khawatir itu lumpur, ya. Nah. Awal mawati al-khatirah, atau tempat-tempat yang membahayakan. Wa yahtarizu min tashisi thiyabi syekh, dan hati-hati jangan sampai pakaian syekh kecipratan. Nah, cipratan lumpur misalnya. Jalan hujan genangan misalnya, nah itu harus dijaga. Ini termasuk adab murid. Wa idza kana fi zahmatin sanahu anha biyadaihi. Nah, kalau dalam kondisi yang penuh sesak, ramai orang ingin mendekat ke syekh, dia harus jaga syekhnya, jaga gurunya dengan kedua tangannya. Menghalangi orang menuju jangan sampai mendesak beliau, mendekati beliau. Imam min quddami aw min warahi. Bisa jadi dari belakang, bisa jadi dari depan. Quddam depan, warah belakang. Dia halangi. Wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin. Kalau dia jalan di depan dari syekhnya, ya, artinya memang dia biasa berjalan sama syekh. Nah, kalau dia memang jalan di depan, dia hendaknya sering menoleh ke belakang lihat keadaan syekh. Nah, sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau sebagai anak, kita dengan orang tua, dengan abi, enggak boleh kita jalan di depan. Ya. Nah, kita jalan di belakang. Itu diantara adab yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Nah, adab kita bersama abi, kita jalan di belakangnya. Nah. Fa in kana wahdah. Nah, kalau syekh sendirian, au syekh yukallimuhu halatal masyi wa huma fi dhil, falyakun an yaminihi. Kalau syekh sendirian atau syekh mengajaknya bicara sambil jalan dan mereka di bawah satu payung misalnya, ya, panas ataupun hujan, falyakun an yaminihi, hendaknya thalabah itu ada di sebelah kanan gurunya. Waqila an yasarihi, ada juga yang berpendapat boleh di kirinya. Ana kulihal mana yang paling enak. Nah, mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi, dia agak maju dan sering menoleh kepada beliau. Nah, sebentar-sebentar. Artinya sambil bicara walaupun dalam satu payung, ya. Jangan, atau juga ada misalnya dalam satu mobil, dia berada di depan, gurunya di belakang. Sesekali dia harus mau bicara, noleh lihat kepada gurunya. Jangan diangkat. Kalau misalnya kita sambil ngobrol ini, enggak menoleh sama sekali, ya, cuek dengan gurunya, enggak. Nah, itu enggak adab. Qala wa yu'arifu syekh biman qaruba minhu aw qasadahu minal a'yan illam ya'lami syekh bihi. Nah, ya. Di sini katanya ini memperkenalkan kepada syekh orang yang mendekat kepada beliau atau sengaja untuk mendatangi beliau, jadi orang-orang tertentu kalau memang syekh tidak kenal. Nah, dia kenal, perkenalkan orang itu kepada syekh. Ini syekh fulan, masya Allah, ini talib dari ini. Nah, terangkan. Wala yamsi li janibi syekh illa li hajatin aw isyaratin minhu. Jangan berjalan di samping syekh kecuali karena butuh. Ada suatu kondisi atau suatu hal yang perlu dia mungkin sampaikan, mungkin mau membisik kepada syekh. Nah, atau isyarat dari guru, dari syekh untuk sini, jalan di samping. Nah. Wa yahtarizu min muzahamatihi bikatfihi aw birikabihi in kana rakibain wa mulasaqati thiyabihi, dan jaga jangan sampai mendesak beliau, ya, bikatfihi, artinya sampai nempel mendesak bahu beliau, atau yakni mendesak kendaraan beliau kalau dua-duanya berkendaraan, motor sama motor misalnya, atau kalau kuda dahulu mungkin keledai sama keledai atau kuda sama kuda, jangan dipepet. Nah, dan sampai menempel baju beliau, ya. Nah, ya, walau kalau misalnya apa dicontohkan Rasulullah, ya, Rasulullah memang pernah, ya, para sahabat dengan Rasulullah tidak masalah yang seperti itu, ya, sampai sekarang ini sebagian itu terbuka, tersingkap, ya, paha sedikit, sebagian paha beliau, ya, ketika berdesakan di jalan yang sempit. Nah, kondisinya jalannya sempit, entah di lorong apa, itu disebutkan oleh Anas bin Malik. Nah, qala wa yuthiruhu bi jihati dhil fi shayf wa bi jihati syamsi fi syita, dan mendahulukan syekh, ya, untuk mendapatkan ini payung naungan ketika di musim panas dan di arah matahari ketika di musim dingin. Artinya ketika kita misalnya di musim panas, nah itu didahulukan syekh untuk mendapatkan naungan supaya tidak kepanasan. Mafhum? Ya. Nah, itu kalau di musim panas. Nah, ketika di musim dingin ada matahari, dahulukan beliau supaya terkena matahari, kan hangat jadinya. Nah, dahulukan beliau untuk beliau mendapatkan sinar matahari ketika di musim dingin. Wa bi jihatil jidar fir rusafanat wa nahwiha wa bil jihatil lati la taqra'u syamsu fiha wajhu idza iltafata ilaihi. Nanti dan di arah artinya dinding ya, ketika mungkin berada di dalam jalan lorong dan di jihad di arah yang di situ tidak terkena matahari ya, wajah beliau kalau beliau berpaling, artinya jangan sampai beliau kesilauan karena kena apa ini sinar matahari, jangan sampai itu diarahkan ke tempat yang lain, artinya jangan sampai beliau jadi silau terganggu ketika ingin menoleh kepada kita. Nah, wala yamshi baina syaikhi wa baina man yuhaddithuhu wa yata'akhkharu anhuma idza tahaddatha. Jangan berjalan di tengah-tengah syekh dengan orang yang diajak beliau bicara. Ada ustaz kita, guru kita dengan misalnya ada tamu yang ustaz ngisi daurah. Nah, bicara dengan guru kita misalnya, jangan nyelip di tengah-tengah. Ya. Mundur ketika beliau berdua berbincang, kita mundur di belakang. Aw yataqaddam atau kita maju. Jangan menyela. Wala yaqrubu wala yastami'u wala yaltafit. Jangan mendekat, jangan nguping. Jangan menoleh. Mereka berdua syekh ustaz bicara sama nah ustaz kita bicara sama misalnya tamu atau apa, jangan noleh. Karena kita pengin tahu. Enggak boleh, itu enggak adab. Fa in adkhalahu fil hadits falyati min janibin akhar wala yashuqqu bainahuma. Kalau misalnya keduanya mengajak boleh nimbrung, jangan masuk dari ya, apa namanya? Dari tengah-tengah. Ya, langsung misalnya berdua, jangan kita nyelip langsung karena dia diizinkan, tapi dari arah yang lain memutar. Entah itu dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Nah, wa idza masya ma syaikh ithnani faqtanafahu faqad rajjaha ba'dhum an yakuna akbaruhuma an yamini wa illam yaktafina wa yaktanifah taqaddama akbaruhuma wa ta'akhkhara asgharuhuma. Kalau jalan bertiga ya, jalan bertiga syekh di tengah diapit oleh dua orang, sebagian ulama merajihkan yang di sebelah kanan syekh itu yang lebih dewasa atau yang lebih tinggi kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya. Nah. Ya. Atau kalau tidak barengan mengapit beliau, yang dewasa itu lebih maju, yang lebih kecil, yang lebih senior junior lebih di belakang, agak mundur. Mafhum? Wa idza sadafa syekh fi tariqihi bada'ahu bisalam. Nah, apabila dia seorang talib bertemu dengan gurunya di jalan, dia mulai memberi salam kepada gurunya. Wa yaqsiduhu bisalam in kana ba'idan. Dia niatkan mengucapkan salam kalaupun misalnya dia lihat gurunya dari jauh, tapi wala yunadihi. Jangan memanggil. Jangan berteriak. Wala yusallimu alaihi min ba'id, dan jangan mengucapkan salam dari jauh. Maksudnya di sini yaksidu tadi memang dia sengaja untuk dekat untuk bisa mengucapkan salam misalnya. Ya, jangan panggil ustaz atau dia mengucapkan assalamualaikum dari jauh. Wala min waraihi, dan jangan mengucapkan salam dari belakangnya. Bal yaqrub minhu, mendekat. Wa yataqaddam alaihi, maju sedikit. Thumma yusallim, lalu memberi salam. Wala yusyiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin. Jangan mengisyaratkan pada beliau pertama kali untuk mengambil di satu jalan. Ya. Hatta yastasyira, artinya ketika untuk milih jalan itu, ya, jangan memberi isyarat kepada beliau untuk ngambil jalan ini aja, Syekh. Nah, tapi musyawarah dulu. Ini jalan sih, kalau kita ke sana ini lebih cepat, cuma jalannya rusak. Nah, kalau kita ke sini jalannya lama, tapi mulus halus. Nah, isyarat nanti apa? Nah, minta pertimbangan Syekh. Pilih mana Syekh? Nah, yang cepat aja lah walaupun jalannya rusak, tapi nanti rusak mobilnya. Nah, misalnya seperti itu, atau rusak motornya. Nah, diarahkan setelah beliau memilih. Nah, jangan kita yang menawar, ya Syekh, kita jalan sini aja karena nah, jangan. Wa yata'addabu fi ma yastashiruhu Syekh biraddi ila ra'yihi, dan beradab terkait dengan apa yang dimintai musyawarah, saran dari Syekh tadi, dengan ketika membantah pendapat beliau. Misalnya tadi kan, ya udah kita jalan yang anu saja, yang rusak, tapi yang mending cepat. Nanti rusak anunya mobilnya Syekh. Mobil kita ini misalnya kita apa namanya dari panitia nih sewa, nanti kalau rusak kasihan nanti. Nah, kasih pertimbangan ya. Nah, tapi dengan cara yang beradab. Wala yaqulu lima ra'ahu Syekh wa kana khata, hadza khata. Nah, jangan ketika saya mengatakan berpendapat seperti itu, ini salah Syekh. Nah, jangan nyalahkan beliau. Wala hadza laysa bi ra'yin, ini bukan ra'yu yang benar ini Syekh. Nah, enggak boleh. Bal yusinu khitabahu fir raddi ila shawab ka qawlihi. Tapi memperbagus ya, pembicaraan dengan beliau ketika membantah untuk mengembalikan mana yang benar, seperti mengucapkan yadhharu annal maslahah fi kada. Kelihatannya maslahatnya yang bagus itu begini Syekh. Nah, kan bisa ya di wala yaqulu ar-ra'yu indi kada. Nah, menurut saya gini Syekh. Nah, jangan. Ini seakan-akan kita lebih pintar. Wasib hidalik. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, itu ya antum bisa apa namanya para thalabah bisa melihatlah, paling artinya membaca sudah di tasfiyah ya, di apa lagi Al-Qudwa atau di majalah syariah, atau mungkin antum melihat. Nah, dan juga mungkin para aba di rumah ya, lihat mungkin abanya atau mahatnya ya, di rumah bagaimana mereka bergaul dengan orang tuanya, dengan nenek kita, dengan apa kakek kita ya, atau dengan ketika mereka bergaul berbicara dengan guru mereka ya, itu perlu ditiru para untuk para thalabah ya. Dan para aba juga jangan segan untuk sering-sering mengingatkan ya, penggunaan bahasa tutur kata itu penting ya, ya apalagi ini dari dan apa namanya di dalam Al-Qur'an, makanya di dalam Al-Qur'an tuh banyak ya, aturan tata krama hatta kepada orang kafir sekalipun. Allah perintahkan Nabi Musa faqula lahul qaulan layyinan, kepada siapa? Orang yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Adab. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Di mana kita dapatkan ucapan halus Nabi Musa? Ya. Hal ataka hadithu Musa idhnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu qaulan layyinan yang dimaksud dalam surat Thaha. Itu qaulan layyinan yang dimaksud dalam surat Thaha. Tapi ketika sudah Fir'aun menantang, menolak, wa inni la'adhunnuka ya Fir'auna masbura. Ya, tegas. Ya, ketika Nabi Musa Fir'aun menantang. Nah, lihat bagi juga bagaimana apa itu kepada orang yang seperti itu. Nah, kepada orang tua, lihat bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ya abad. Itu kalimat yang paling sopan dalam bahasa Arab. Panggilan ya abad. Ya abah. Ya. Apa bahasa Jawa yang halusnya lah. Nah, itu perlu untuk dipelajari. Ya, dalam bahasa Indonesia juga banyak. Mestinya di para yang mengajarkan bahasa Indonesia memberikan contoh banyak ya. Ya. Bahasa itu menunjukkan budi. Ini orang itu menggunakan bahasanya bagus, tutur katanya bagus, menunjukkan budinya baik. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran banyak. Maka yang hafal Al-Quran itu betul-betul memperhatikan itu. Baik, malah terlihat jelas ini selesai insyaallah terkait dengan adab para thalabah. Insyaallah pada kesempatan kita masuk dalam pasal yang ketiga, adabnya di dalam ya, terkait dengan pelajarannya, ya, membaca di halaqah, ya, ya, bersama syekhnya, bersama guru dan bersama teman-temannya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Bilaghna subhanakallah hamdika syallallahu alaihi wa sallam.